check. We'll be right back. aku yang selalu menyakitimu, mengecewakanmu, dan meragukanmu. Get out of your mind! Shake, shake, shake. Kira memang siapa? Kira memang siapa?